perjuangan kita daripada lama-lama aku mati tersiksa. Oh.

malam ini bukti adanya Tuhan yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Kesombongannya sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Oh, di mana?